kebenaran dan hidup. Yesus Tuhan Allahku, tak seorang pun datang pada Bapa hanya melalui Dia. Yesus naik ke surga, sedia kebenaran dan hidup. Yesus Tuhan Allahku, tak seorang pun datang pada Bapa hanya melalui Dia. Yesus naik ke surga, sedia